السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب الغصب، باب الغصب. قرأنا الحديث: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضي. Siapa yang menzalimi sejengkal saja tanah orang lain, maka akan ditimpakan dari tujuh bumi. Al-makna al-ijmali, maknanya secara ringkas, malul insan alal insani haram. Fala yahillu akhdhu syai'in min haqqi ahad illa bi thibin nafsi aw illa bi thib bi thibati nafsin minhu aw bi thibati nafsih. Maknanya keridhaan. Harta manusia terhadap manusia yang lain haram, maka tidak boleh diambil sedikit pun oleh seseorang dari orang lain. Illa bi thibati nafsih, kecuali dengan sukarela atau dengan keridhaan. Apa dalilnya? Hah? Sudah sering kita sampaikan dalil tentang haramnya harta orang lain bagi orang lain. Dalam khutbatul wada', Rasulullah SAW mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Qala hal ballagh? Qalu bala, Allahumma ashhad. Rasulullah SAW di dalam khutbatul wada' menyebutkan tiga perkara. Al-awwal mal, wasani dam, dima, wasalis a'rad. Harta, darah, dan kehormatan. Haramun alaikum, diharamkan atas kalian. Diharamkan harta, maknanya adalah jangan diambil, jangan dirampas, jangan dicuri, jangan dipinjam, jangan digosob, kecuali dengan izin pemiliknya. Baik. Darah, mana haramnya darah? Jangan dilukai, jangan disakiti, jangan ditumpahkan, jangan dibunuh. Illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya, dan itu pun oleh penguasa, seperti qisas dan rajam. Termasuk juga yang berdarah-darah adalah potong tangan, ya. Tapi itu penguasa. Yang ketiga, a'rad, kehormatan-kehormatan. Jangan dijatuhkan, jangan dicerca, jangan digibahi, jangan dituduh dengan tuduhan-tuduhan palsu, jangan dijatuhkan kehormatan-kehormatannya. Baik. Ini barakallahu fikum dalil yang sangat kuat yang menunjukkan bahwa al-insan atau malul insan alal insani haram. Fala yahillu akhdha syai'in min haqqi ahad. Harta manusia terhadap manusia yang lain haram. Haram memiliki makna suci dan juga memiliki makna dilarang. Memiliki makna nahi, memiliki makna zakah atau zaki, suci dan terjaga, tidak boleh diganggu, tidak boleh dirampas, tidak boleh dijatuhkan dan seterusnya. Sehingga kadang kita mengatakan ini haram, khamr haram. Kemudian kita mendengar lagi masjidil haram, masjid haram. Khamr tidak seperti masjid, khamr tidak suci. Iya, maknanya haram di sana adalah dilarang. Yang kedua, tetapi masjidil haram, masjidnya yang suci dilarang, tidak boleh dilecehkan, enggak boleh dijatuhkan, enggak boleh dihinakan ila akhirnya. Itu juga makna haram. Kadang bermakna nahi saja, kadang bermakna nahi dilarang karena memiliki kesucian dan ketinggian. Baik, berarti dalam hadis ini yang mana? Yang ini saja atau yang semuanya? Semuanya. Harta seseorang terhormat dan terjaga, tidak boleh dirampas, tidak boleh dirampok, tidak boleh diambil kecuali dengan izin daripadanya. Darah juga suci terjaga. Demikian pula kehormatan suci terjaga, tidak boleh dilanggar, tidak boleh dijatuhkan. Uktubu hadal hadis. Tulislah hadis ini pada buku kalian atau pada catatan kalian. Sehingga kalau kita katakan had dalil, kalian sudah hafal. Barakallahu fikum. Wa ashad ma yakunu dhalik, dan yang paling dahsyat adalah zulmul ardi. Di antara yang paling jeleknya dari merampas harta orang lain adalah merampas tanah orang lain. Mengapa? Karena tanah itu dipakai lama. Iya kan? Kalau seseorang membeli daerah tempat ini rumah saya, masya Allah, halamannya segini tanahnya. Berapa hari tinggal di situ? Ya bertahun-tahun. Sampai punya anak sekian, kan begitu? Kalau dizalimi tanah itu sekian, maka itu akan dipakai bertahun-tahun, sekian lama. Sehingga mendzalimi tanah orang lain dikatakan ashadda ma yakun, termasuk yang paling dahsyat dari perampasan harta adalah tanah. Lituli muddat istimrar istila alaiha zulman, karena panjangnya penggunaan dan penguasaan, istilah penguasaan alaiha terhadap tanah tersebut secara zulman, secara zalim. Walidha fa inna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam akhbara anna man zalama qida al-zalama qalilan qida shibrin au kathiran min al-ardi jaa yaumal qiyamah bi ashaddi ma yakunu min al-'adzab. Oleh karena itu Nabi mengkhabarkan bahwa siapa yang mendzalimi tanah orang lain sedikit maupun banyak, maka nanti datang pada hari kiamat dengan sedahsyat-dahsyat azab. Bi haitsu tughallad raqabatuhu wa tatulu ثُمَّ يَطُوقُ الْأَرْضُ الَّتِي غَصَبَهَا وَمَا تَحْتَهَا إِلَى السَّبْعِ أَرَاضِينَ جَزَاءً لَهُ عَلَى ظُلْمِهِ صَاحِبَ الْأَرْضِ بِاسْتِلَاءِ عَلَيْهَا. Di mana tughallab, dikeraskan, dilipatkan, raqabatuhu, belenggunya, watatul, dan panjang. Thumma yutawwaqul ardu allati ghasabaha, kemudian ditimpakan tanah yang dia rampas tadi dengan zalim, wa ma tahtaha, dan juga apa yang ada di bawahnya, ila sab'i aradin, sampai 7 bumi. Jaza'an lahu ala zulmih, sebagai balasan atas kezalimannya terhadap sahib al-ard, terhadap pemilik tanah tersebut. Bistilai alaiha, dengan menguasainya sekian lama. Demikian maknanya secara ringkas. Barakallahu fikum. Wa ma yukhadu minal hadith, apa yang diambil dari hadith. Istafadna min hadal hadithi fawaid, wa antum qad tarjamtum hadhihi al-fawaid. Sah? Kalian sudah terjemahkan kan? Tinggal dibaca. Al-awwal, ikra wa tarjim. Iya. Karena itu kedzaliman yang Allah menyatakan terhadap dirinya sendiri bahwa dirinya enggak akan berbuat zalim. Apa saja ayatnya? Wa ma ana dhullamin lil 'abid. Apalagi? Naam. Dan dalam hadis qudsi Rasulullah SAW menyatakan bahwa Allah berfirman, "Inni haramtu dhulma 'ala nafsi." Aku mengharamkan kedzaliman atas diriku sendiri. "Wa ja'altuhu bainakum muharrama." Dan kami jadikan kedzaliman itu di antara kalian juga haram. Alhamdulillah sangat jelas sekali. Nomor 2. Fa'idatu dzikri syibr. Siapa itu syibr? Terjemahannya benar. Terjemahkan hadisnya dulu, nanti akan paham. Terjemahkan hadisnya. Man dhalama qida syibrin minal ardi. Nah, tersenyum kan? Jaid. Hati-hati. Jangan sampai ditertawakan oleh pendengarnya nanti. Baik. Sesungguhnya kedzaliman adalah haram, sedikit maupun banyak. Jangan berkata sedikit mah enggak apa-apa. Enggak, sedikit pun haram. Dan itu faedah dari disebutkannya kalimat syibr dalam hadis. Man dhalama qida syibrin, siapa yang mendzalimi tanah orang lain sejengkal saja. Syibr itu sejengkal. Syibr adalah sejengkal. Nah, kalau dirak sehasta, kalau ba' setangan, ba'an. Makanya dikatakan jual beli itu dengan ba', karena masing-masing menjulurkan tangannya memberikan tuba. Shibr, dirak, ba', masih ada lagi semuanya. Berapa segini? Sejari. Apa bahasa Arabnya jari? Unmulah segini. Unmulah ini. Qadra unmulah. Seruas jari. Kalau ini asbu'an. Sejari. Kalau segini unmulah. Qadra unmulah. Itu menjadi ukuran. Unmulah, asbu'an, shibran, dira'an, ba'an. Baik, kembali kepada kitab. Berarti faedah disebutkannya syibr adalah menunjukkan sedikit maupun banyak. Orang kalau mencuri tanah ukurannya sejengkal, buat apa? Hampir tidak ada orang mendzalimi tanah hanya sejengkal saja. Yang biasanya terjadi sejengkal ping. Ah, panjang begitu. Dikali ping gitu. Ya. Sejengkal tapi lebarnya panjang sekali sampai sekian meter. Baik, itu bukan sejengkal. Artinya mendzalimi sejengkal saja, tuwiqahu bi sab'i aradin, akan ditimpakan kepadanya dari 7 bumi. Ini mengerikan sekali. Apalagi lebih dari syibr. Dan rata-rata orang mencuri tanah, mendzalimi tanah orang lain, biasanya lebih dari syibr. Jarang ada yang mengambil hanya syibr. Berarti faedahnya haramun fil qalili wal katsir. Ats-tsalitsah. Iqra. Kurang keras suaranya. Ulangi terjemahannya. Gimana? Bisa diambil dengan WhatsApp dengan cara gosok, dengan cara merampas. Gosok maknanya merampas. Diirobkan dengan baik. Innal aqara yakunu maghsuban biwad'il yad. Jarun wa majrur biwad'il yad muta'alliqun bimada? Berkait dengan apa? Maghsuban. Barakallahu fiikum. Sesuatu yang sifatnya akar, bagaimana cara merampasnya? Kan gak bisa diambil. Akar itu tanah, bangunan, masya Allah gedung tingkat 20. Baik, bagaimana cara merampasnya? Mak semua diambil, dibawa pergi, gak mungkin kan? Berarti mangsuban mangsuban bimana biwad'i al-yad, dengan cara meletakkan tangan di sana. Ini punya anak, ini punya saya. Bagaimana caranya wad'i al-yad menguasai? Tiba-tiba dipakai aja. Udah, masuk sini. Ini punya saya. Masuk. Pakai sekian tahun dipakai tanpa izin, tanpa ngomong, tanpa bicara, itu namanya ghasab. Berarti bagaimana cara ghasab terhadap barang-barang, benda-benda yang tidak bergerak? Kalau benda-benda yang bisa bergerak kan gampang ghasabnya. Selesai. Saya ambil, saya bawa pergi. Kalau barang yang tidak bisa bergerak, bagaimana merampasnya? Biwad'il yad. Biwad'il yad maknanya apa? Diterangkan di sini. Wa yakunu mustawlan alai. Yaitu menguasainya. Hati-hati. Bagi mereka-mereka yang suka merampas tanah tanpa merasa kalau dia merampas tanah. Contoh, ada satu orang kampung dari nunjauh di sana datang ke kota. Ada tanah kosong, dia bangun satu warung kecil tanpa permanen, tidak permanen, hanya pakai rumbia, pakai bambu. Ketika ditegur, ini sementara Pak, cuma dagang es sama dagang apa itu biasanya warteg, warung Tegal. Dia bukan tanahnya dia. Lama kelamaan dibiarkan sama pemilik tanahnya, semakin permanen, masya Allah, sampai sekian puluh tahun jadi rumahnya dia. Ketika pemilik tanah mengatakan ini tanah saya, keluarlah kamu. Udah bisa, saya sudah puluhan tahun di sini. Itu barakallahu fikum ghasab namanya. Jangan dianggap enteng. Seringkali justru yang menggosok adalah orang-orang yang fukara, karena merasa enak saja tanah punya Allah begitu. Padahal sudah disebutkan dalam syariat bahwa kalau tanah itu sudah dimiliki orang lain, maka tidak boleh gosok. Dan diancam dalam hadis ini dengan ancaman yang mengerikan, tuwiqahu bisabi'i aradin. Ini sering terjadi. Dia sudah pakai berapa puluh tahun, diusir minta uang. Ya gak bisa, saya kan sudah bangun ini, saya sudah bangun itu. Gak bisa, saya gak mau keluar. Harus keluar, kalau gitu mana kompensasinya? Uang saya hilang di sini. Uang saya hilang, kamu pakai tanpa bayar. Kalau dihitung puluhan tahun, dikali bayaran sewa berapa kira-kira? Besar sekali. Tapi kebanyakan tidak mau keluar kecuali harus dibayar dulu. Kan aneh. sudah menyewanya enggak bayar, habis itu suruh pergi minta uang pengganti. Ini barakallahu fikum kedzaliman-kedzaliman yang sering terjadi. Kembali kepada kitab. Berarti innal aqar kaifa yakunu mansuban? Kalau ada yang bertanya, kalau aqar bagaimana ngerampasnya? Ngerampasnya dengan menguasai, dengan meletakkan tangan padanya. Qala Qurtubi, berkata Qurtubi, wa minal hadithi imkanu ghasbil ardi wa annahu minal kabair. Kata Al-Qurtubi, di dalam hadis ini ada faedah memungkinkannya untuk merampas tanah. Kalau menggosok sendal sangat mudah, iya kan? Menggosok pensil, pena, menghapus, menggosok kitab, menggosok meja, lekar-lekarmu, itu sering terjadi di pondok pesantren, padahal itu haram. Baik, sekarang menggosok tanah, apa bisa? Menggosok benda yang tidak bergerak, apa bisa? Jawabannya, bisa. Memungkinkan? Memungkinkan. Apa kamu punya ulama yang mengatakan seperti itu? Ada. Yaitu Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan imkanu ghasbil ardi, bahwa hadis ini menunjukkan memungkinkannya tanah digosok. Dengan cara apa? Dengan cara wad'ul yaddi alaih, meletakkan tangan padanya alias menguasainya. Berarti makna wad'ul yad ini ungkapan. Wad'ul yad ini ungkapan yang bermakna istaula alaih. Istaula alaih, menguasainya. Baik, yang keempat, Iqra. Nah, bahwasanya seorang yang memiliki dohir tanah, maka dia pula yang memiliki batinnya sampai batin. Nah, tapi ada yang belum diterjemahkan. Dohir sama batin, apa terjemahannya? Jadi, mengapa saya suruh terjemah? Karena kalimat dohir dengan batin kadang-kadang di kalimat yang lain terjemahannya berbeda. Seperti kalau berimam zahiran wa batinan, terjemahannya lahir dan batin, iya kan? Tetapi kalau tanah, gak bisa diterjemahkan lahirnya tanah dan batinnya tanah, gak bisa. Terjemahkan permukaan tanah dan apa yang ada di bawahnya, bawahnya tanah. Jangan ketika dia punya tanah di sini, terus kamu merasa bawahnya bukan punya dia, kamu bikin. Wah, tempat tinggal di sini. Boleh enggak? Kan di dalam tanah. Kamu kan punya atasnya saja. Enggak bisa. Kalau dia punya atasnya, maka bawahnya pun punya dia. Bagaimana fikihnya? Kalau ada emas di sini, kalau ada perak di sini, kalau ada minyak di sini, menurut syariat Islam itu milik dia. Baik. Kecuali kalau pemerintah sudah membuat peraturan bahwa apa yang ada di dalam tanah dari minyak ini itu adalah milik negara, itu sudah lain lagi. Tetapi hukum asalnya barakallahu fikum adalah milik dia apa yang fauqal ardi wa ma tahtal ardi, semuanya milik dia. Innaman malaka dhahira ardin malaka batinaha ila tuhumiha. Siapa yang memiliki permukaan tanah, maka dia memiliki pula apa yang di bawahnya sampai ke batas-batasnya. Baik. Yang keempat masih ada lanjutan. Fala yajuzu. Yakfi. Anta. Bagi-bagi. Hah? min tahtihi. Kalau melubangi man tahtahu itu mengerikan sekali, pembunuhan sadis itu, ya kan? Melubangi orang yang di bawahnya, waduh, jahat itu. Nah, melubangi apa yang ada di bawahnya? Oh, dari sisi bawahnya. Terus, au sirban. Nah, jahit. Tidak boleh melubangi. Ini seorang pun tidak boleh melubangi min tahtihi, apa yang ada di bawahnya. Yang tadi sudah saya gambarkan. Tidak boleh melubangi seperti ini. Terus, dan tidak boleh membuat terowongan. Terus, sirban juga sama. Gua. Terus, lorong. Malikan. Min ahjarin madfunah. Kalau tidak ada leflamnya, jelaskan tanwinnya. Jangan ragu-ragu. Wa yakunu malikan lima fiha min ahjarin madfunah. Apa artinya? Dan dia menjadi pemilik dari batu-batu yang tertimbun. Jayid atau? Jayid. Ya. Anyah syara dan baginya boleh mengambil sungai. Nah, sama anak ulama kalau bagaimana para ulama berkata inal sawa tapi untuk kor tentunya kawa ini pada apa kor apa kor orang masa nggak tahu. Orang ikrar ketetapan nggak cocok, cocok nggak kalau ketetapan? Cari makna koror apa saja, cari yang pas. Koror dari kata istiqrar, barakallahu fikum. Istiqrar itu tinggal. Mana yang digambar tadi? Ini. Baik, dia tinggal di sini, di tanahnya dia. Baik, dari sini batasnya sampai ini batasnya, ini tuhum. Maka apa yang di bawahnya juga punya dia, dan apa yang di atasnya dari hawa udara juga punya dia. Apa maknanya? Kok bisa memiliki sampai ke langit sana? Bukan itu maknanya. Maknanya kalau ada orang yang membuat rumah terus tingkat begitu, ini ketutupan, tidak boleh. Itu haknya dia. Minggir. Ini rumah saya, maka atas itu punya saya. Maksudnya dia akan bikin tingkat-tingkat-tingkat kata juga boleh. Kamu orang lain tidak boleh. Nih Pak, kamu kan punya tanah di sini, masya Allah, rumah. Saya tidak mengganggu Bapak. Saya membangun di sini. Besar rumahnya di atasnya. Bagaimana? Naik dari sini tangga. Enak, enggak pakai beli tanah di atasnya rumah orang. Laya juz, tidak boleh. Apa kalimatnya dari beliau? Innal hawa tabi'un lil qarar, bahwa hawa atau udara itu juga ngikut pada siapa yang tinggal di situ. Man faman malaka jaya masuk permukaan. Tadi permukaan sudah batin, dohir. Nah, mau falqo apa yang di atasnya? Maka kalau dia punya ini, maka yang di atasnya punya dia juga. Dia mau tingkat sampai 10 urusan dia. Baik. Kecuali kalau berkaitan dengan hak orang lain. Mungkinkah tingkat ke atas tapi berkaitan dengan hak orang lain? Mungkin. Kalau engkau memiliki rumah di sebelah bandara, akan dibatasi, tidak boleh lebih tinggi dari sekian meter. Sebab akan mengganggu pesawat terbang. Kecuali jaraknya jauh. Kalau kita bikin menara di sini, menara radio, dibatasin sekian puluh meter, gak boleh lebih. Mengapa? Harus minta izin dari bandara penggung sana. Itu barakallahu fikum, kaitannya dengan orang lain, kaitannya dengan perkara-perkara yang lain. Atau yang semakna dengan itu, kalau kemudian engkau melihat atau bisa menengok aurat rumah orang lain, itu juga ada hukumnya, dan tentunya pengadilan atau penguasa akan menyelesaikan urusan tersebut. Dia tadinya punya halaman belakang yang bebas, akhwatnya, anaknya, anak perempuannya di situ. Ternyata rumahnya bangun jendelanya ke sini. Bisa protes. Bukan masalah memiliki fauq atau tidak memiliki fauq. Ini kan udara punya saya. Iya, tapi jendela jangan kemari, ke arah lain. Karena akan membuka aurat atau privasi orang lain. Barakallahu fikum. Yang berikutnya. Sedikit-sedikit saja terjemahannya, biar enggak bingung. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, idza talata al-haram bil halal kal maqbud ghasban wal riba wal maisir fa idza ishtabaha bighairihi wa talata lam yuhramul jama'. Terjemahkan. Kalau diketahui bahwa di negeri tersebut atau di negeri tertentu Fahimta? Sudah paham apa belum? Masalah apa ini? Kalau paham, biasanya bisa menerangkan walaupun tidak bisa menerjemahkan. Ada beberapa orang menerjemahkan tidak bisa, tapi dia paham. Tentang apa ini? Terus? Saya punya sesuatu yang haram dan halal. Ada seplastik kue, saya taruh di piring. Ada dua yang waktu itu dia ngambil tanpa izin, dua saja dari sepiring kue ini, ada dua yang haram. Bagaimana? Boleh dimakan atau enggak boleh dimakan kue ini semua? Enggak tahu yang mana yang tadi. Hah? Boleh. Mana kalimatnya yang bilang boleh? Lam yuhram jam'. Tidak diharamkan secara keseluruhan. Ini haram semua. Karena ada satu yang haram. Tidak. Tidak demikian. Mengapa? Karena mereka yang mengatakan bahwa haram seluruhnya, itu dasarnya adalah ihtiyatan. Ihtiyatan adalah kehati-hatian. Khawatir saya makan yang haram, lebih baik saya gak makan semuanya. Itu kehati-hatianmu boleh. Tetapi secara hukum tidak demikian. Misalnya contoh, kamu membeli menjual barang dari Yahudi. Yahudi membayar kamu sekian. Tapi itu uang halal atau uang haram? Tercampur padanya. Karena Yahudi makan riba. Yahudi berjual beli dengan yang haram juga. Mungkin hasil jual babi atau hasil apalagi uang-uang haram. Bolehkah engkau menjual? Imam Ibn Rajab rahimahullah menyatakan boleh. Karena tercampur padanya yang halal dengan yang haram. Tidak murni haram. Kalau murni haram, dikhawatirkan kamu menjadi tukang tadah. Ini perampoknya kemudian ngasih buat kamu. Perampok lagi, nih beli, saya beli ini. Kamu jadi tukang tadah, akan terkena delik hukum. Tetapi kalau dia memiliki hasil yang baik, hasil yang haram, tercampur padanya, maka tidak mengapa. Pertama, karena itu adalah bayaran barangmu yang kamu jual, maka itu hak saya. Kamu dari mana urusan kamu dengan Allah Ta'ala yang akan menghisabmu. Tapi saya menerima dengan menjual barang ini. Tapi bagaimana kalau bukan jual? Bertamu. Assalamualaikum. Duduk. Dikasih makan, kasih minum. Orang ini memiliki pekerjaan yang haram. Boleh gak makan makanannya? Kata para ulama, kalau murni hasilnya hanya dari yang haram, kamu tinggalkan. Karena murni dari hasil yang haram. Tapi kalau tercampur, tidak mengapa makan di situ. Sebagaimana Rasulullah SAW menerima makanan dari Yahudi dan dimakan. Padahal sudah kita ketahui Yahudi hasilnya ada yang halal, ada yang haram. Hasil usahanya ada usaha halal, ada usaha haram. Tapi toh tetap dimakan. Baik. Teruskan. Lakin idza kana aktsaru malir rajul haraman, kalau terbanyak haram, apakah kita boleh bermuamalah dengannya atau tukrah dimakruhkan? Fal jawab ala wajhain. In kana al ghalib ala malihil halal lam tuhram muamalatuhu. Kalau yang terbanyak adalah hasil dari yang halal, maka tidak diharamkan untuk bermuamalah dengannya. Baik, adihi faedah. Wallahu ta'ala alam. Kaitannya dengan hadis ini, mungkin yang dimaksud kaitannya adalah bagaimana kalau yang diberikan pada kalian hasil rampasan. Kan kita bicara wasab. Bagaimana kalau dia ngerampas sini? Tanpa izin dia rampas, ayo kita makan bersama. Bagaimana itu? Enggak boleh. Sebab sudah tahu secara ta'yin bahwa itu hasil rampasan. Tetapi kalau tercampur, kamu misalnya diundang makan sama tetangga. Tetangga itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ada kerjaan memang yang halal, tapi preman, tukang malak, orang mau lewat palak, bayar 5.000, itu kan merampas, gosob, orang ketakutan ngasih. Bolehkah makan di rumahnya? Ini barakallahu fikum jawabannya, lihat yang ghalib. Kalau yang ghalibnya adalah yang halal, maka tidak mengapa, makanlah. Tetapi kalau yang ghalibnya adalah yang haram, maka ihtiyatan, kehati-hatian, kamu jangan makan makanannya, karena hasilnya secara umum adalah dari yang haram. As-sadis, man yakhra. pemiliknya. Apabila tidak mampu untuk mengenali pemiliknya, terus baik. Iya. Berkata juga, maksudnya Syekhul Islam rahimahullah, harta tersebut jika tidak bisa dikenali siapa pemiliknya, yang kalau kamu pakai nanti dianggap merampas karena tidak tahu pemiliknya siapa, mau izin-izin sama siapa. Kalau gak dikenali pemiliknya, maka surrifa fi masalihil muslimin, maka dimanfaatkan untuk kepentingan kaum muslimin. Dan ini pendapat jumhur para ulama, sehingga nanti akan ada bab khusus, bab luqatah. Luqatah adalah barang temuan. Kalau memang yang ditemukan tadi adalah besar, apa perbedaannya besar dan tidak besar? Dicari dan tidak dicari. Kalau 100 rupiah, 1000 rupiah, biasanya gak dicari. Iya kan? Artinya itu kecil. Tetapi kalau engkau menemukan dompet berisi 5 juta atau 10 juta, pasti orangnya akan keliling nyari, mana dompet saya? Maka siapa yang menemukannya, mengumumkannya. Dan terus mengumumkannya. Ada beberapa batasan dari para ulama, dari beberapa riwayat. Ada yang bilang 1 tahun, ada yang menyatakan lebih dari itu, ada yang mengatakan kurang dari itu. Kalau ada yang menemukan, ada yang mengaku ternyata itu dalam miliknya, selesai urusan. Kalau tidak ada, sampai batas waktunya habis, bahkan sudah ditambah, barangkali tahun berikutnya masih ada lagi yang mencari-cari, gak ada juga, mau diapakan? Maka dikatakan oleh Syekhul Islam, surrifa fi masalihil muslimin, dimanfaatkan untuk kepentingan kaum muslimin, supaya orang yang kehilangan tadi mendapatkan pahalanya, dipakai untuk membantu pembangunan jalan, pembangunan masjid, pembangunan sumur untuk kaum muslimin, atau dan lain-lainnya. Maka orang tadi walaupun kehilangan hartanya, tapi terus mendapatkan pahala dari hartanya yang dipakai untuk kebaikan. Faidha kana biyadil insanin, biyadil insani ghusub. Selesai. Kalau di tangan seseorang ghusubun, ghusub itu barangnya yang digosok. Kalau di tangan seseorang ada barang gosoban, barang yang digosok tapi mengembalikan lupa siapa orangnya. Au awari, awari dari kata ariyah. Ariyah barang titipan atau pinjaman. Saya dulu pinjam tapi sama siapa ya? Saya lupa. Itu awari, barang ariyah. Au wada'i', wada'i', titipan, titipan. Au ruhun, atau barang-barang yang merupakan jaminan-jaminan atas pinjaman. Qad ya'isa min ma'rifati ashabiha, sudah tidak mampu lagi, sudah putus asa untuk mengenali siapa pemiliknya, sudah terlalu lama. Bagaimana kira-kira? Di tempat saya ada ghusub. Dulu saya pernah merampas, asal ngambil saja. Maksudnya sih mau pinjam, tapi kelamaan sampai lupa pemiliknya siapa. Karena gosok, itu jeleknya gosok. Pakai sendal, pakai terus, kemudian mau kembalikan bingung, ini punya siapa. Yang kedua, awari dari kata ariyah. Kamu pernah pinjam baik-baik, tapi gak dikembalikan, sampai lupa. Saya dulu pinjam sama siapa. Atau wada'i dari kata wadi'ah, barang yang dititipkan. Dulu ada orang yang titip pada saya, tapi sudah sekian tahun gak diambil dan saya lupa siapa yang menitipkan. Atau rahan, rahan ini jaminan dari pinjaman. Juga sudah terlalu lama, sudah lupa siapa yang menitipkan jaminan itu. Baik, bagaimana kalau pada seorang ada benda-benda ini, harta-harta ini pada dirinya yang sudah lupa siapa sahibuha, siapa malikuha, qad ya'isa min ma'rifatiha. Sudah putus asa, tidak tahu lagi siapa pemilik ini, barang-barang ini, harta-harta benda ini. Wal jawab, fa innahu yutasaddaq biha anhum, maka disedekahkan atas nama mereka. Udahlah, sedekah, mudah-mudahan pemiliknya nanti akan dapat pahala. Mudah-mudahan pemiliknya dapat pahala. Itu cara pertama, yutasaddaq biha anhum. Anhum ini atas nama mereka, atas nama pemilik, bukan kamu yang sedekah. Au yusrifha fi masalihil muslimin, atau dipakai untuk kepentingan kaum muslimin, untuk kepentingan umum. Au yuslimha ila adlin, atau diserahkan kepada orang yang adil dan bijak. Yusrifha fi masalihil muslimin, untuk dipakai untuk kepentingan kaum muslimin. Baik, faedah yang berikutnya, faedah lepas. Qala fil mughni, ihya atau ihya, hidupkan. Falaysa li ahadin ihya'uhu, maka tidak boleh seorang pun menghidupkannya. Perhatikan di dalam kitab al mughni Al-Maqdisi rahimahullah menyatakan, wa ma kana fi syawari' wa turuqat, dan apa yang ada di jalan-jalan. Atau di jalan-jalan. Syawari', syari' kebir. Turuqat, jalan yang lebih kecil. Wazuqah, lebih kecil lagi, biasa terjemahkan dengan gang. Baik. Warahabat, selah-selah antara gedung atau rumah dengan rumah. Ini rahabat. Maka tidak boleh dihidupkan. Enggak boleh dihidupkan. Padahal tanah-tanah yang di luar sana, di padang pasir atau di tengah hutan atau di tengah padang rumput yang luas yang tidak ada yang memilikinya, itu justru dianjurkan, disunnahkan untuk menggarap. Jadi ihya'uhu maknanya menggarap. Kalimat ihya, menghidupkan. Kalau tanah, bagaimana dihidupkannya? Dengan ditanam, dimanfaatkan. Siapa yang memiliki tanah, fal yazra'uhu aw liyazra' lahu akhuhu. Barang siapa memiliki tanah, maka garaplah agar menghasilkan tanah itu. Kalau engkau tidak menggarap, biarkan orang lain menggarap. Biarkan saudaramu menggarap. Tanah yang luas, kamu beli tanah 1 hektar atau 8 hektar atau 10 hektar. Buat apa? Saya mau bikin perumahan. Bikin rumah untuk dijual. Karena yang ini belum laku, yang ini dibiarkan kosong tanah lapang. Maka kalau ada orang yang mengatakan, udah selama belum dipakai olehmu, saya tanamin saja jagung. Nah, seperti di Majalengka itu, tanah yang dipakai untuk tanam jagung itu tanah perumahan, tanah perumnas. Diizinkan, dan itu bagus. Mengapa? Supaya jangan ada sejengkal tanah pun kecuali menghasilkan. Supaya hidup tanah itu. Itu kalau tanah seperti itu. Tetapi kalau syawari', jangan. Jalan orang lewat ditanamin jagung. susah nanti lewatnya. Iya kan? Turukat juga jangan. Atau sela-sela bainal buyut. Jangan dihidupkan. Tidak boleh dihidupkan. Itu termasuk jenis ghasab. Walaupun ghasabnya bukan kepada satu orang. Ghasabnya terhadap kepentingan umum. Itu kan milik seluruh manusia. Untuk jalan, untuk lewat dan sebagainya. Ketika ada pepohonan tadi, kamu bingung melewatnya. Susah. Baik. Ada kalimatul ula atau al-kalimah al-ula. Makana fi syawari' wat-turuqat warhabat bainal imran. Bainal imran ay bainal buyut. Imran itu dari kata bangunan-bangunan. Falaisa li ahadin ihya'uhu, maka tidak boleh dihidupkan oleh siapapun. Sawa'un kana wasi'an aw dayyiqa, sama saja apakah itu luas atau sempit. Jangan berkata, tapi ini kan luas, enggak apa-apa pinggir-pinggirnya saya tanemin. Jangan. Karena itu fasilitas umum. Di dalam bahasa mereka sekarang ini bilangnya fasum, fasilitas umum. Walaupun luas, setiap perumahan mesti ada fasum. Fasum itu untuk mereka bermain bola, untuk anak-anak bermain olahraga, untuk segala macam. Itu namanya fasum, tidak boleh diganggu. Biarkan. Wa sawa'un dayyaqa 'alan nasi bidzalika aw lam yudayyiq. Sama saja apakah mengganggu masyarakat ataupun tidak mengganggu. Jadi jangan alasan, tapi ini kan enggak mengganggu, yang mau lewat silakan lewat. Masih cukup kok. Tanahnya terlalu lebar atau jalannya lebar sekali, saya ambil cuma semeter saja. Jangan. Kalau engkau ngambil semeter, tetanggamu juga berkata, "Loh, saya berhak juga semeter." Tetangga yang ketiga berkata, "Loh, kamu enak sekali menghidupkan. Saya juga ingin menghidupkan. Saya ingin menanam ini, saya menanam itu." Ila akhir. Dan tidak mesti dengan menanam. Kadang-kadang dengan membikin garasi mobil. Fasum dia. Fasilitas umum. Yang ini rumah, yang ini bikin di sini buat mobil saya. Oh, enak saja, saya juga bikin buat mobil saya. Ini buat mobil saya, ini buat mobil saya, ila akhirnya habis fasum. Padahal fasum itu banyak fungsinya, bukan hanya untuk olahraga saja, tetapi hijau pohon-pohon itu akan membantu kenyamanan mereka karena memperbanyak oksigen. Pohon itu akan mengeluarkan oksigen, sehingga selalu setiap perumahan mesti akan ada fasum untuk dibiarkan tumbuh di sana rumput-rumputan, pohon-pohonan, di bawahnya ada tempat duduk dan tempat yang lainnya buat main anak-anak. Itu barakallahu fikum, banyak faedahnya. Sehingga dikatakan di sini sama saja dayyaqa 'alan nas, mengganggu manusia, mempersempit manusia, aw lam yudayyiq, ataupun tidak mempersempit. Yana dzalika yushtarak fihi almuslimun. Alasannya apa? Karena itu milik bersama seluruh kaum muslimin. Kalau engkau pakai, izinnya sama siapa? Kalau sama tetangga saya boleh. Itu bukan punya tetanggamu, punya semua kaum muslimin. Apakah kamu izin seluruhnya? Itu jalan-jalan kaum muslimin, syawari-syawari muslimin, turukat-turukat muslimin, rahabat-rahabat muslimin. Maka jangan dipakai, jangan dihidupkan. Wa tata'allaq bihi maslahatuhum, dan juga berkait dengan maslahat mereka. Fa asbaha masajiduhum, masajidahum, maka mirip seperti masjid mereka. Masjid milik siapa? Milik bersama kaum muslimin. Demikian pula fasum-fasum tadi milik bersama kaum muslimin. Wa yajuzu lirtifaq bil qu'udi fil wasi' min dhalika lil bai'i wasyira' ala wajhin la yudayyiq ala ahadin. Tetapi boleh irtifaq bil qu'ud, boleh engkau berdiam di situ, duduk di situ sementara. Artinya apa? Tidak permanen. Sementara itu tidak permanen. Itu pun fil wasi', di tempat yang luas, di jalan yang luas. Lil bai'i wasyira', untuk jual beli. Kamu bawa bakul stroberi, duduk di pinggir jalan. Yang luas ini ceritanya. Stroberi, stroberi, stroberi. Boleh, tidak mengapa. Pertama sementara, kedua luas. Atau engkau ngemper, menggelar sesuatu, menjual sesuatu di situ. Sore digulung, dia pulang. Dikatakan yajuz, itu boleh. Karena itu milik umum, milik kaum muslimin. Apa syaratnya? Ala wajhin la yudayyiq ala ahad. Dengan sisi yang tidak mengganggu seorang pun, tidak mempersempit manusia. Kalau sudah jalannya sekian sempitnya, kemudian di sini orang dagang gelar tikar, di sini gelar tikar lagi, sini gelar tikar lagi, bagaimana orang akan lewat? Maka jangan marah kalau pemerintah mengusir, bubar, bubar, bubar. Oh, jangan marah, itu wajar. Dia mengusir orang yang mengganggu untuk kepentingan kaum muslimin yang banyak untuk lalu lalang di sana. Sehingga syaratnya apa? La yudayyiq ala ahadin. Disinilah pentingnya taat pada penguasa. Disinilah pentingnya taat pada pemerintah yang mengatur. Ini sempit, tidak boleh ngemper di sini. Ini sempit, tidak boleh engkau membuka lapak di sini. Yang di sana dibiarkan, silakan. Itu mereka yang ngatur. Wala yadurru bil marrah. Jangan membuat madarat pejalan kaki yang lewat. Marrah dari kata marrah yamurru, orang-orang yang lewat. Isim fa'ilnya marrah yamurru, marrun. Liittifaqi ahli al-amsar fi jami'il a'sar. Ini pendapat ini disepakati oleh seluruh penduduk negeri-negeri di seluruh zaman-zaman. Ala qararin nas, ala iqrarin nas, dengan kesepakatan seluruh manusia. Ala zalika min ghairi inkar, tanpa pengingkaran. Wali annahu irtifaqun bimubah, karena itu adalah irtifaq yang mubah. Min ghairi idrar, tidak membuat madarat. Falam yumna, maka tidak dilarang. Kal istiyaz, kenapa tidak dilarang? Sama seperti orang lewat. Boleh nggak lewat di situ? Boleh. Demikian pula, boleh nggak dagang di situ? Boleh. Sementara, kemudian pergi. S, ning, gitu. Ya, di pinggir jalan. Abis itu jalan lagi. Seperti orang lewat saja, tidak mengapa. Berarti apa syaratnya? Dua. Pertama, tidak permanen. Kalau permanen dibangun di situ atau dibangun gubuk dan sebagainya, itu akan mempersempit jalan. Tetapi kalau hanya sementara, kemudian jalan, dan kemudian tidak mengganggu kaum muslimin, silakan. Wallahu ta'ala alam bisawab.